Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyil kareem. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan segala nikmat dan kurnia-Nya. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul untuk kita teruskan bacaan hadis-hadis Nabawi di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sedang membaca kitab ataupun bab yang ketiga iaitu Babus Sabar. Setelah kita membaca beberapa buah hadis di dalam bab tersebut, yang terakhir adalah tentang kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sabarnya Rasulullah SAW ketika menghadapi sakaratul maut dan bagaimana beliau telah memujuk adab perempuannya Fatimah radhiyallahu anha agar bersabar bahawa selepas hari ini tidak ada kesengsaraan lagi bagiku. Dan kemudian apabila Nabi SAW mengembuskan nafas yang terakhir, sahabat-sahabat ingin mengembumikan Nabi SAW, dan Fatimah radhiyallahu anha telah mengatakan, bagaimana kamu boleh menimbus tanah ke atas kubur Rasulullah SAW. Demikianlah sesaknya ataupun sedihnya dan sebabnya Fatimah radhiyallahu anha dalam menghadapi pemergian Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan bapa beliau radhiyallahu anha. Kita pergi kepada bab yang ataupun hadis yang berikutnya di dalam kitab terjemahan muka surat 141. Hadis ke-29 ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Zaidin Usamah bin Zaid ibn Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radiyallahu anhum qal arsalat bintun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad ihtudir fashhadna fa arsala yukri salam wa yaqul inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib fa arsalat ilayhi tuqsimu alayhi la ya'tiyannaha فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. Yang terjemahannya dari Abu Zaid Usamah bin Zaid ibn Harithah, dia adalah pelayan kekasih dan anak kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memberitahu kepada beliau bahawa anaknya sedang sakaratul maut, maka kami diminta untuk datang. Kemudian beliau hanya mengirimkan salam seraya bersabda, sesungguhnya menjadi hak Allah untuk mengambil dan memberi. Segala sesuatunya telah ditentukan di sisi Allah. Maka hendaklah kamu sabar dan mohonlah pahala kepada Allah. Kemudian orang itu disuruhnya kembali menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya meminta yang disertai dengan sumpah agar beliau berkenan hadir. Maka pergilah beliau berserta Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lain. Maka anak yang sakit itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didudukkan di pangkuan beliau. Sedangkan nafasnya tersengal-sengal, maka menitislah air mata beliau. Kemudian Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, apa ini? Ini mengapa engkau menitiskan air mata? Beliau menjawab, titisan air mata adalah rahmat yang dikaruniakan Allah ke dalam hati hamba-hambanya. Dalam riwayat lain disebutkan, ke dalam hati hamba-hambanya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang mempunyai rasa sayang. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi ini jelas berkenaan dengan tentang kemuliaan dan keutamaan bersabar, dan dalam hal ini juga berkenaan dengan bersabar apabila menerima sesuatu musibah, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berapa menyenangkan kita. Dan telah dijelaskan ini antara makna sabar yang masyhur di kalangan orang ramai. Dalam hadis ini yang mana diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid bin Harithah, dan di dalam pengenalan kepada Zaid ataupun Usamah bin Zaid ini, Imam Nawawi mengatakan, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi. Makna maula di sini disebutkan sebagai pelayan, tetapi yang lebih tepat maula adalah seorang hamba yang telah dibebaskan olehnya. Jadi kalau hamba itu dibebaskan oleh orang itu, maka orang itu dinamakan maula kepadanya. Ini yang tepat. Dan terdapat beberapa hukum ahkam yang khusus tentang maula ini, iaitu apabila dia meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, maka orang yang membebaskannya boleh dikira sebagai warisnya, dikira sebagai warisnya. Ini kalau tidak ada ahli waris lain. Jadi dia ada kaitan dengan masalah faraid. Jadi dia ada walak di situ. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal walaa'a innamal walaa'u liman a'taq. Iaitu walak adalah bagi mereka atau bagi orang yang membebaskan hamba. Jadi walaupun hakikatnya mereka telah tidak ada kaitan, maknanya bukan tuan dan hamba lagi, tapi apabila dibebaskan, mereka tinggal satu kaitan lagi. Apabila salah satu meninggal dunia, maka ada kaitan apa? Wala itu, yakni boleh waris mewarisi. Ini khusus untuk hamba-hamba. Jadi Usamah bin Zaid adalah maula Rasulullah SAW, dan kita tahu ramai sahabat juga yang mempunyai mawali ataupun maula-maula, di mana mereka membebaskan hamba seperti Bilal bin Rabah. Beliau adalah maula kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kerana Bilal telah membebaskan memerdekakan Abu Bakar Siddiq telah membebaskan Bilal di Makkah. Jadi beliau menjadi maula. Baik. Wa wahibbihi, hibbihi dan kalimat mahabbah, hub, yakni yang dikasihi. Yakni kekasihnya, kekasih Rasulullah SAW. Wa ibni hibbihi, dan dia juga adalah anak kepada kekasih Rasulullah SAW. Yakni beliau dan bapanya, iaitu Zaid bin Harithah, kedua-duanya adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan diada-adakan, yakni gelaran ini kekasih Rasulullah SAW. Memang Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat menamakan Usamah dan Zaid ini sebagai kekasih baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu mengkabah ataupun satu keutamaan, kemuliaan bagi Usamah dan bapanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan kedua ni memang memiliki banyak keutamaan-keutamaan lain yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Zaid bin Harithah adalah pada mula-mulanya anak angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dibinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Zaid bin Muhammad. Jadi namakan Zaid itu Zaid bin Muhammad. Dia tinggal lama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menganggap beliau sebagai anaknya. Dan kita tahu Nabi SAW tidak mempunyai anak lelaki. Ya. Jadi ini dalam zaman jahiliyah, mengikut adat kebiasaan mereka, mereka apabila mengambil anak angkat, mereka binkan kepada bapanya. Sehinggalah turun ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab yang melarang perbuatan demikian. Ya. Jadi namakan anak-anak angkat itu kepada bapa-bapa mereka. Fa illam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kalau kamu tak kenal bapa-bapa yang sebenar mereka, maka fa mawalikum fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara seagama kamu dan mereka adalah mawali kamu. Ini maula-maula kamu. Jadi anak angkat dikira sebagai ada hubungan wala. Nah, jadi dilarang membinkan kepada bapa angkatnya. Jadi Zaid bin Harithah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Usamah. Kata Imam Nawawi, qal arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wasallam inna bni qad ihtadar fashhadna. Jadi salah seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan seseorang kepada beliau bahawa sesungguhnya anak lelakiku sedang sakit menghadapi maut, yakni sakratul maut. Fashhadna, maka datanglah ziarah kami, saksikanlah kami. Itu kalau kita terjemahkan begitu. Dalam hadis ini tak dinamakan anak perempuan mana satu yang mengutuskan seseorang untuk menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya untuk menyaksikan, untuk menziarah, melawat anak yang sakit. Dan siapa pula anak lelaki yang sedang sakaratul maut itu? Jadi ini tak disebutkan dalam riwayat. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari telah membahaskan hal ini. Terdapat khilaf siapakah anak perempuan tersebut, kemudian siapakah anak lelaki tersebut, kerana ada kemusykilan Nabi SAW tidak ada cucu lelaki. Tidak ada cucu lelaki yang meninggal setelah dia menjadi anak ibni, menjadi anak lelaki. Ini maksudnya bukan anak yang masih bayi lagi. Yang paling dekat adalah namanya Ali bin Ibn Al-As, yakni anak kepada anak perempuannya Zainab radhiyallahu anha. Tapi Ali ini pun hidup panjang sampai pembukaan kota Mekah. Nabi SAW membonceng beliau ketika membuka kota Mekah. Jadi kalau anak dah macam gitu, dia dah besar. Kemudian ada yang mengatakan dia adalah anak kepada Ali radhiyallahu an, yakni anak Fatimah, iaitu Muhsin bin Ali radhiyallahu an. Tapi itu juga dipertikaikan oleh ulama. Ada yang mengatakan sebenarnya dia bukan anak Nabi, anak kepada anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dia dinisbahkan saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pembahasan panjang. Yang penting di sini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dijemput untuk melawat. Cuma persoalannya, kenapa anak perempuannya jemput Nabi SAW datang dan melawat dan melihat anak lelakinya yang sedang sakit membawa pada mati tersebut? Maka kata ulama, sebabnya adalah mungkin dia dapat ilham bahawa dengan kehadiran Rasulullah SAW, beliau akan apa? Akan mendoakan untuk anak tersebut, untuk menyelamatkan anak tersebut dengan barakah doa Nabi SAW, kehadiran beliau sendiri bahkan. Jadi mungkin itu yang beliau harapkan. Tapi apa yang berlaku adalah Nabi SAW fa arsala yukri'us salama. Nabi SAW tak datang, tapi Nabi SAW mengutuskan orang tersebut untuk memberi salam saja. Kira sampaikan salamnya. Dia tak pergi pun. Kalau betul tu anak perempuannya yang minta, kemudian tu adalah cucunya. Kemudian Nabi SAW utuskan sekali agar mengatakan kepada anak perempuannya itu kata-kata yang agung ini, iaitu innallaha ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib, yang merupakan kalimat takziah yang masyhur yang sunnah dibacakan apabila kita mentakziah seseorang, iaitu inna lillahi ma akhadh, sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang dia ambil. Walahu ma'a'ta, dan kepunyaannya lah apa yang dia berikan. Jadi ini dua kata-kata yang menerangkan tentang akidah seorang yang beriman. Jadi kata-kata ini untuk memujuk anak perempuannya dan juga siapa-siapa juga yang sedang menghadapi satu musibah, apalagi kalau kehilangan seorang yang dikasihi. Iaitu sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil dan baginya apa yang dia berikan, kepunyaannya. Dan kata-kata lillah li ni maknanya li tamlik, yakni hak milik. Apa yang Allah ambil itu adalah hak milik Allah SWT. Jadi hakikatnya Allah SWT punya. Jadi itu kita kena faham. Dan bagi Allah, yang ini hak milik Allah lah, apa yang Allah berikan. Jadi sebenarnya Allah berikan dulu baru Allah ambil ke Allah ambil dulu baru Allah berikan? Mana boleh ambil dulu baru berikan? Beri dulu baru ambil balik. Tapi kenapa disebut kat sini Allah ambil kemudian Allah berikan? Sedangkan perkara tu sama. Seharusnya sama. Jadi kata ulama, sebab konteksnya. Sekarang konteks sedang ambil ke sedang beri? Nyawa yang sedang diambil bukan nyawa yang sedang diberi. Anak lelaki itu, anak lelaki yang sedang sakit itu ataupun hampir meninggal dunia itu adalah anak yang sedang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikut konteks sedang diambil. Walaupun sebenarnya ikut masa dia, memang Allah berikan dulu. Walahu ma'ata, dan milik Allah lah apa yang diberikan. Jadi sebenarnya yang betulnya adalah bagi Allah, milik Allah lah apa yang diberikan. Dia memberikan apa dia punya dan dia mengambil apa yang dia punya. Jadi maksud di sini adalah kalau kita faham hal ini, kita yakin hal ini, kita tak rasa sedih sangat. Sebab hakikatnya ini adalah milik Allah SWT, bukan kita pun. Allah berikan pada kita yang pada mula-mulanya tak ada. Kemudian Allah ambil balik. Dan itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Satu lagi masalah tidak. Dan setiap sesuatu itu di sisinya, yakni di sisi Allah Azza wa Jalla, pada ketentuannya, pada masa ajal yang telah ditentukannya. Bi ajalin musamma. Maksudnya setiap sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan ia mempunyai ajal. Ajal maknanya apa? Tempoh tamat. Itu maknanya ajal. Dan musamma daripada kata-kata ismun, iaitu nama. Yakni musamma maknanya yang telah dinamakan. Jadi ajal yang telah dinamakan, yakni telah disebutkan, telah ditulis. Di mana ditulis? Dalam hadis mengatakan indahu, di sisinya. Jadi maka kata ulama, ini yang dimaksudkan oleh lauh, al-lauhul mahfuz, lauh yang terpelihara, di mana ditulis padanya segala yang berlaku sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu Wa Taala awal yang dia ciptakan adalah al-qalam, yang 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kemudian yang pertama sekali diciptakan adalah al-qalam, pena. Dan dikatakan kepadanya uktub, tulislah. Qalam tu kata, apa yang aku nak tulis? Ma aktub. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa juga yang berlaku sampai hari kiamat. Maka dia pun mulalah menulis. Jadi semua perkara yang berlaku telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak ditulis boleh berlaku tak? Yang tak ditulis tak akan berlaku. Sebab tu hadis tu kata ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'u lam yakun liyusibah. Apa yang telah dituliskan akan menimpanya, maka tak mungkin akan terlepas, tersilap. Dan apa yang tidak dituliskan, maka tidak akan mengenainya. Ini masalah takdir. Jadi memang Allah dah tetapkan bahawa sekian-sekian hari ajalnya sampai. Dan ini pun memang kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perintah Nabi SAW atau nasihat Nabi SAW, fal tasbir wal tahtasib. Maka hendaklah dia bersabar. Ini anak perempuan. Tak itu untuk perempuan. Fal tasbir, hendaklah dia bersabar, wal tahtasib, dan hendaklah dia mengharapkan pahala. Jadi perintah daripada Nabi SAW untuk bersabar menerima musibah ini. Nabi SAW tak pergi pun, tapi dikirimkan nasihat ini kepada melalui orang tengah, melalui utusan. Jadi bersabar di sini dan mengharapkan pahala, inilah perkara yang yang ingin diketengahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Iaitu dalam hal-hal seperti ini, hendaklah kita mempunyai sifat bersabar. Kemudian sabar itu satu ibadah. Dan ibadat kalau dilakukan dengan syarat-syaratnya, ikhlas kepada Allah SWT, mengharapkan pahala, dia akan dapat pahala daripada Allah SWT. Dan telah kita katakan apa hukum bersabar. Wajib. Tak bersabar, berdosa. Faham? Dan dalam hadis yang sebelum ini telah kita jelaskan bahawa ada perkara-perkara yang kita lakukan apabila kita sedih, tetapi ia tidak menafikan kita masih bersabar. Artinya menahan jiwa dan seterusnya, menahan kata-kata, menahan anggota badan daripada melakukan perkara-perkara yang menafikan kesabaran. Itu definisi. Jadi kita nak tahu apa tu yang menafikan kesabaran, kita kena rujuk kepada apa? Kepada dalil lah. Kalau macam gini, kata-kata macam gini menafikan kesabaran. Kata-kata yang memarah kadar takdir Allah SWT. Kata-kata yang membenci qada dan kadar Allah SWT. Hari ini hari hitam. Hari Senin ni hari buruk misalnya. Ataupun dia seolah-olah menisbahkan kemalangan itu kepada Allah SWT atau kepada masa, bagaimana yang tadi. Ataupun dia tak keluarkan kata-kata demikian, tapi dia lakukan dengan menangis. Tapi bukan menangis biasa sebagaimana dalam hadis ini ataupun hadis yang akan datang, tetapi menangis yang disertai dengan laungan dan melolong. Jadi yang itu dinamakan an-nauh, itu dia dilarang. Ataupun dia lakukan, dia bersedih hati sehingga dengan mengetuk-ngetuk, memukul-mukul dadanya ke, pipinya ke, tarik-tarik rambut, goyak-goyakkan baju dan sebagainya. Ataupun teruk-teruk tanah, ataupun lebih teruk lagi pukul-pukul mayat. Sebab mayat tu dah tak sakit. Tapi itu semua seolah terlampau sedih sangat dan seolah-olah marah sangat dengan musibah tersebut. Jadi itu perkara yang menafikan kesabaran. Terdapat dalil-dalil bahawa Allah SWT dan Rasulnya melaknat orang yang melakukan demikian. Baik. Fa'arsalat ilaihi tuqsimu. Jadi utusan tersebut pergi pada anak perempuan itu dan beliau menghantar kembali utusan tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kali ini tuqsimu, dengan bersumpah atasnya. Layatiyannaha. Dia bersumpah, hendaklah engkau wahai Rasulullah datang. Jadi dia tak puas dengan kiriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mahu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang secara personally. Jadi di sini terdapat pertanyaan, apakah agaknya sebab Nabi SAW tidak datang apabila dijemput buat kali yang pertama? Agak-agak kenapa? Macam-macam kemungkinan lah. Kemungkinan yang baik, kemungkinan yang tak baik. Kemungkinan yang baik apa? Yang baik lah, sebab Nabi SAW sama manusia yang terbaik, akhlaknya yang baik. Jadi kenapa dia tak datang apabila dijemput oleh anaknya sendiri, cucunya sendiri sedang sakaratul maut? Agak-agak apa? Nak tunggu. Ada sebab tak ada sebab? Ada. Sebab apa? Sebab yang baik. Tak disebutkan di sini, tapi ulama terpaksa kurik lah, kaji agak-agak kenapa. Maka antara sebab yang mereka bawakan, kemungkinan yang besar sekali adalah Nabi SAW dan sahabat-sahabat sedang ada urusan yang penting. Sedang sibuk. Sibuk betul-betul ni, bukan buat-buat sibuk. Buktinya apa? Di bawah hadis tu, Nabi SAW bila dijemput pada kali yang kedua, Nabi SAW bangun dan bersamanya beberapa orang sahabat lain, Sa'ad bin Ubadah, Mu'adh bin Jabal dan lain-lain lagi. Maksudnya Nabi SAW bukan seorang-seorang dengan riak-riak, tapi dengan apa? Dengan sahabat-sahabat besar tu. Maksudnya tentu sekali mereka ada urusan yang penting. Itu satu kemungkinan. Jadi ada uzur. Ataupun kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, kemungkinan Nabi SAW sengaja nak tunjukkan bahawa apabila dijemput dalam hal-hal seperti ini untuk melawat, untuk menziarah orang sakit ini dalam keadaan seperti ini, bahawa hukumnya tidak wajib kita perkenankan undangan tersebut. Berbeza dengan undangan kepada majlis yang walimah, kalau yang itu wajib pergi, tapi kalau yang macam ini tak wajib pergi. Betul ke tak betul ni? Apa hukum menerima dan pergi pada undangan walimah nikahan, makan? Jawabnya wajib. Apa hukumnya menerima undangan melawat orang sakit? Tak wajib, betul lah, tak wajib. Jadi ini dalilnya. Dan Nabi SAW pun ingin menerangkan kepada umat bahawa tidak wajib. Satu kemungkinan lah. Jadi Nabi SAW, kita tahu bahawa antara cara beliau menerangkan, menyampaikan hukum ahkam, bayannya, bukan hanya dengan sabdanya, dengan kata-katanya, tapi juga dengan perbuatannya. Dalam hal ini dia menerangkan dengan perbuatannya. Dan ada juga sebab yang ketiga disebutkan oleh ulama, bahawa kemungkinan Nabi SAW bukan sibuk sangatlah, ataupun bukan nak kata bahawa menerima undangan ziarah orang sakit ni tak wajib, tetapi beliau ingin mengajar orang ramai, begitu juga dengan anak perempuannya, bahawa tidak perlu sangatlah nak panggil Nabi SAW dalam hal-hal musibah seperti ini. Maknanya hendaklah dia berusaha untuk menangani musibahnya tu sendiri. Dengan cara apa? Dengan nasihat yang Nabi SAW sampaikan. Semua orang tipe musibah, tak payahlah nak panggil Nabi ke atau panggil siapa-siapa ke, untuk memujuk dan takziahnya, melawatnya. Dia boleh seseorang itu seharusnya punya akidah yang kuat, yang kental, untuk dia menghadapi musibahnya sendiri dengan mengetahui bahawa ini semua adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersabar. Itu juga satu kemungkinan. Mungkin ini, mungkin yang itu, mungkin semuanya sekali. Tak ada yang mustahil. Nah, baik. Tapi kali kedua dalam hadis, fa'arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiyannaha. Dia mengutuskan sekali lagi kepada Nabi SAW dengan bersumpah atasnya. Apa makna sumpah atasnya? Ini adalah permintaan yang dikuatkan dengan sumpah. Permintaan yang dikuatkan dengan sumpah. Mungkin kita tak biasalah pakai hal ini seperti ini, tapi orang Arab sampai sekarang mereka kalau meminta dengan permintaan yang ilhah ataupun betul-betul kuat, dia akan gunakan nama Allah SWT. Kita jarang. Demi Allah, engkau masuk rumah aku makan. Macam itulah. Demi Allah, aku sumpah. Billahi alaika, hendaklah engkau masuk rumah aku. Dia tu kasih excuse sana, excuse sini. Tak bolehlah. Kat rumah dah ada orang apa? Orang rumah dah siapkan itu, dah gini, dah janji. Tak. Dia nak juga orang ini apa ni? Datang. Dia tak mau apa ni, give up juga. Jadi dia gunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW kata, kalau seseorang itu meminta kepadamu dengan nama Allah, maka hendaklah engkau perkenankan. Bukan kerana dia tau. Kalau kita, Allah, macam gini pun nak pakai nama Allah, nak sumpah-sumpah. Tapi kita datang juga. Kenapa kita datang juga? Pasal mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud daripada hadis tu. Apabila seorang tu minta kamu dengan nama Allah, hendaklah kamu sempurnakan sumpahnya. Maknanya jangan jadikan sumpah dia tu sia-sia. Bukan kerana dia sangat, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tanda kesempurnaan tauhid. Waktu hadis tu, masalah sumpah tadi tu ada dalam kitab tauhid. Jadi itu maksud kat sini, dia sumpah, hendaklah engkau datang wahai Rasulullah, layatiyannaha. Maka apabila demikian, Nabi SAW pun datang. Jadi ini menunjukkan bahawa anak perempuan Rasulullah SAW ni benar-benar mahukan kehadiran Nabi SAW. Dan kata ulama, sebagaimana yang kita katakan tadi, mungkin dia dapat ilham bahawa dengan kehadiran Rasulullah SAW itu akan memberkahi anak tersebut dan sebagainya. Jadi dia lakukan dengan cara bersumpah ini. Dan satu kemungkinan adalah, ini masalah lain lah, ini agak jauh sikit, bahawa anak perempuan Nabi SAW bila ditolak undangannya buat pertama kali, dia lakukan kedua kali, kali ini dengan bersumpah supaya orang ramai tak katakan bahawa Nabi SAW lekeh-lekehkan beliau. Jadi ini masalah dunia lah. Jadi datang tengok Nabi SAW, aku panggil dia datang, macam itulah. Sumpah dia datang. Kalau tak datang, dia biarkan macam itu. Soalan apa ni, dia reda bahawa orang ramai katakan Nabi SAW tak hirankan keadaan beliau. Tapi itu tidak berapa kuat. Naam. Walau bagaimanapun itu juga disebut oleh ulama. Jadi Nabi SAW datang, faqama, dia bangun, dan bersama beliau Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah seorang ketua daripada golongan Ansar, bukan seorang sahabat biasa, seorang ketua daripada golongan Ansar. Beliau amat penting, kata orang, instrumental dengan apa ni, yang menyebabkan Islamnya orang-orang Ansar di Madinah. Sebab apabila Nabi SAW menghantarkan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, seorang pemuda daripada Mekah untuk berdakwah, jadi tugas beliau adalah untuk mengislamkan, menyebarkan dakwah Islam kepada rumah-rumah di Madinah. Beliau berjumpa dengan siapa dulu? Dengan ketua orang-orang Madinah, iaitu Sa'ad bin Ubad dan beberapa ketua lain. Jadi beliau ini mula-mula tak mau terima, tapi akhirnya dia dengar dakwah, dengar ayat Quran dan sebagainya, dia terima dan dia menjadi penolong yang kuat bagi agama Islam. Kemudian Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat yang besar juga, seorang faqih, seorang ulama di kalangan sahabat. Dia seorang saja Nabi SAW hantar ke Yaman untuk berdakwah. Seorang saja hantar pergi dakwah. Satu negara, bukan satu kampung, bukan satu masjid, satu negara, dia seorang hantar. Sekarang kita pergi satu masjid, bawa 40 orang. Sebab dia bukan banyak ke sikit. Dia adalah ilmu yang ada di dada. Sebab dakwah ini bukan masalah ramai atau sikit, dia masalah apa yang nak disampaikan. Dan menjawab sebab dalam dakwah ini bukan sampaikan, dah sudah diam. Bukan dakwah tu maknanya baca Quran dah, baca hadis dah, baca kitab dah. Adakah itu nama dakwah? Bukan. Sebab kita bukan, kalau itu dakwah, itu namanya baca kitab, itu namanya baca Quran ke? Itu namanya baca hadis, itu bukan dakwah. Dakwah lebih daripada itu. Kena sampaikan. Sampaikan kepada orang yang disampaikan, dinamakan mad'u. Jadi ada kaitan antara da'i itu, pendakwah, dengan orang yang didakwah. Jadi bukan dia baca sembarang ayat, bukan dia baca sembarang hadis, bukan dia baca satu ayat, khudu balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat, maknanya sepotong ayat yang disampaikan. Bukan. Bukan suruh baca buku. Tapi lihat kepada keadaan orang yang nak didakwah tersebut. Apa yang dia perlu tahu, apa yang dia tak tahu, apa yang dia perlu tahu, keadaan dia macam mana. Jadi kalau keadaan dia basic pun dia tak tahu, satu ayat pun cukup, setengah ayat, jangan kata satu ayat, setengah ayat menjadi, sampaikan kepada dia. Kalau pun tak setengah ayat, tak baca ayat pun tak apa, buat permulaan, kita berbual-bual dulu pun, tu dakwah juga. Kata orang tu, kasih apa tu, kasi set up dia punya, set up lah, apa nak install tu, kita set up dulu. Jadi biar dia ready dulu dengan apa perkara yang kita dah. Jadi kita buat baik dulu, ajak makan dulu contohnya, ajak minum ke dulu dan sebagainya, ziarah dulu, belum cakap apa-apa lagi, itu pun dakwah. Tapi tahap kedua, baru cerita pasal yang lebih berat lagi, iaitu cerita tentang agama. Dan kita ada fokus. Jadi bukan masalah dialog yang orang katakan sekarang, kita dialog dengan orang-orang bukan Islam. Dialog tu semuanya berbentuk apa? Subjektif aja. Berbual aja. Maknanya tak ada yang betul, tak ada yang salah. Kau cakap pasal agama kau, aku cakap pasal agama aku. Itulah dialog. Kecarilah mana-mana yang boleh, yang ada persamaan dah. Yang tak sama, yang berlawanan pun kita jangan sentuh, sensitif. Jadi dia kata dialog macam tu. Jadi dia tak ada objektif. Mana objektif apa? Tak ada apa? Tak ada matlamat lah. Tak ada matlamat. Apakah dakwah Islam itu? Tak ada matlamat. Apakah Nabi-Nabi diutus untuk menyampaikan sesuatu yang tak ada matlamat? Tidak mungkin Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul diputuskan dengan kebenaran. Matlamatnya adalah untuk menyampaikan kebenaran itu supaya diterima oleh orang. Diterima oleh orang dengan macam-macam cara. Kemudian yang paling utama sekali dengan memberikan berita gembira. Siapa kalau ikut gini-gini, Allah janjikan masuk syurga gini-gini. Syurga pula ada gini-gini. Tidak dakwah Nabi ini itu. Dan ingat, kalau kau tak mahu, tak mau terima, azab Allah SWT matlih tentunya. Itu objektif ke subjektif? Maknanya belum apa kita dah katakan bahawa di dalam depan kita ni, di atas meja ni, ada dua benda. Satu hak, satu benar, satu batin, salah. Dan yang kebenaran tu ada pada aku. Dan yang pada engkau tu adalah kebatilan, kesalahan. Betul tak? Macam itu. Itu maksud dia. Bila kita dakwah, itu yang kita letak kat depan. Jadi ni bukan seorang yang salesman lah, kita katakan nak ajak apa tu, ajak buat kontrak lah, sama-sama kita jual barang ke apa semuanya. Ha, tapi lepas tu dia katalah boleh dapat untung macam ni, boleh dapat untung gini. Ni satu orang je kalau beli untung gini, kalau 1,000 gini, ni satu bulan gini, 10 bulan, sebulan 1 juta, kita jutawan. Belum apa-apa dia dah kira dia punya telur. Ha, padahal ayam dia belum menetas. Tapi yang apa? Yang rugi dia tak cakap. Jadi kau kongsilah sama-sama, dia kata. Islam bukan macam itu. Dia bukan menjanjikan sesuatu yang khayalan, yang dikhayalkan. Ya, ini hak ini pada kita. Ini Quran ini betul. Nabi ini betul. Syurga itu benar. Neraka itu benar, dan gini-gini dia kata bahawa hak dia yakin bahawa dia di dalam kebenaran iman, dan dia ajak orang tersebut untuk sama-sama ikut beriman. Jadi itu dakwah dia objektif, tak mungkin dia setakat subjektif je. Maknanya hak tu nisbi ataupun relatif. Sekarang kita, satu perkara yang saya nak kongsi sikit aja, satu falsafah, satu apa, teori lah, satu teori bahawa kebenaran itu relatif semata. Tidak ada di situ dinamakan kebenaran yang mutlak. Absolute truth tak ada. Apa yang seorang itu lihat benar, itu benar bagi dia. Tapi tak semestinya betul-betul benar. Sebab orang lain boleh lihat dia tak benar. Jadi tak benarlah bagi dia. Jadi semua perkara boleh diperbincangkan, boleh dibawakan pendapat-pendapat. Sebab itu kita kena hormat semua pendapat. Dan mereka jadikannya kaedah untuk dialog. Tapi kalau kita mulakan ada benar, ada batil, yang kita punya benar, awak punya salah, macam mana nak dialog pada dia? Tak boleh. Sedangkan kebenaran itu pada pendapat masing-masing, itu kata mereka. Dia ketahuilah ini antara falsafah teori yang amat berbahaya sekali. Kerana apa? Dia mengatakan seolah-olah, bukan seolah-olah, itu hakikatnya, bahawa tidak ada benda yang betul terus. Tidak ada benda yang betul-betul-betul. Betul-betul benar. Dan kebenaran tu mengikuti etikat seseorang. Bukan etikat mengikut kebenaran. Apa sepatutnya berlaku? Benda tu betul, kita percaya ke? Kalau kita percaya dia betul. Ni kalau masak falsafah pula dalam masjid. Falsafah memang pusing-pusing. Lagi sekali. Adakah bila benda itu kita percaya baru dia jadi betul, ataupun bila benda tu betul kita percaya? Orang yang berakal lah kenapa? Bila benda tu betul aku percaya. Kalau terbakar ni, bila letak api terbakar panas sangat, bila letak api dia terbakar, kita percayalah bahawa api ni membakar ke. Kenapa kita percaya? Pasal kita nampak. Itu antara bukti sesuatu itu benar. Bukan kalau kita percaya ini boleh terbakar walaupun kita tak nampak dia terbakar, bahawa dia betul. Tak mungkin. Jadi seharusnya etikat itu mengikuti kebenaran. Etikat mengikuti kebenaran. Cuma kebenaran ni ada apa ni? Ada jalan-jalan untuk sampai kepada menetapkan bahawa sesuatu itu benar ataupun tidak. Ada basic lah, dua lebih daripada satu. Ini benar ke tak benar? Ataupun ni relatif juga. Siapa yang kata betul, dua lebih daripada satu, betul lah. Siapa kata dua kurang daripada satu, tu pun betul juga. Atau orang tu beauty the eyes of beholder. Dia punya penilaian tu ikut masing-masing punya pandangan mata. Tak mungkin. Itu kebatilan yang sebenar-benar kebatilan. Siapa yang buat etikat macam itu, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, permulaan dia je safsafah. Falsafah ni kepermulaannya safsafah, bukan falsafah. Safsafah punya kebodohan. Falsafah ni dia bermula dengan kebodohan dan dia berakhir dengan zandaqah, iaitu dengan kekufuran zindiq. Sebab akhirnya tak ada benda yang betul. Tak boleh dialog dakwah bukan macam tu. Yang kita lihat sekarang ni membahayakan sebagian mereka ni dah sampai tahap mufti atau semuanya, bab ni pun masih masalah lagi. Menunjukkan bahawa mereka gharik, ini tenggelam dalam ni, dalam masalah falsafah, ilmu kalam dan sebagainya. Jadi kita katakan dakwah kita betul, apa yang ada pada mereka tu mula-mula betul, tapi dia dah telah diselewengkan, contohnya Kristian dan Yahudi. Kemudian tanggungjawab kita, tugas kita adalah terangkan kat mana dia seleweng dan kenapa kita ni betul. Itu buktikan dengan apa juga bukti. 6. Baik, jadi sahabat-sahabat ini pergi. Ubay bin Ka'ab, seorang qari hafiz Al-Quran, Zaid bin Thabit. Begitu juga Zaid bin Thabit, seorang ulama Al-Quran, dan beberapa orang lelaki lain radhiyallahu anhu. Jadi ramai dengan Nabi SAW. Jadi ini antara karina yang menunjukkan Nabi SAW sedang ada urusan. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi SAW sampai ke rumah itu, diangkatkan anak lelaki itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini disebutkan as-sabi. As-sabi daripada sudut kata-kata Arab, yakni anak kecil. Kalau dah 8 tahun tu bukan, ataupun 4 tahun dah tak kira lagi lah. Jadi sabi ni masih bayi lagi, masih kira umur menyusu. Fa'ab'adahu fi hijri. Kemudian Nabi SAW pun angkat dan dia dudukkan anak lelaki tersebut ke ribanya. Wa nafsuhu taqa'qa'u. Sedang anak tersebut nafasnya sedang, apa dikatakan di situ, tersengal, tersekat-sekat, terkak-kak. Jadi dalam keadaan apa ni yang amat menyedihkan. Fafadat aina, maka mengalirlah air mata daripada kedua mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'ad, berkata Sa'ad yang Ibn Ubadah tadi radhiyallahu an, ya Rasulullah, ma hadza, apa ini ya Rasulullah? Itu terjemahannya. Apa ni maknanya, ini tu yang dimaksudkan. Apakah titisan air mata ni? Jadi kenapa dia tanya? Jadi seolah-olah mana boleh nangis terhadap apa ni? Terhadap musibah. Kita kan kena terima takdir Allah SWT. Jadi Sa'ad bin Ubadah nak tanya, ini nangis macam ini boleh ke? Sedangkan yang kita faham tak boleh contohnya. Jadi ini dalil bahawa jika seseorang anak murid tu, pengikut itu, melihat sesuatu yang macam tak kena daripada gurunya, daripada orang yang diikutinya, maka dia berhak bertanya. Dia tanya. Jadi bukan cara pengajaran orang-orang tertentu di mana dia agung-agungkan ustaz syekh-syekh dia. Syekh dia cakap diam aja. Nampak macam tak betul pun, tu betul. Jangan tanya. Jangan tanya. Kalau tanya nanti apa ni, tak ada berkat. Ilmu tak ada berkat. Kalau tanya menunjukkan orang itu kurang adab, sebab guru tu mesti tahu apa yang dia buat. Betulnya, kalau kita lihat Nabi SAW dan para sahabat, banyak ilmu yang kita dapat, hadis yang kita dapat, faedah yang kita dapat, semua datang daripada apa? Pertanyaan daripada para sahabat. Dan Nabi SAW kata, sahabat-sahabat kata, apabila Nabi SAW kata, orang yang membunuh idza taqal musliman fal qatil wal maqtulu finnar, apabila bertemunya dua orang yang beriman, bunuh membunuhan, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Pustak macam itu. Kalau tak ada pertanyaan lagi, kita tak tahu kenapa dua-dua masuk neraka. Jadi sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, ini yang membunuh, kita tahulah kenapa dia masuk neraka. Fama badul maktul, kenapa orang yang terbunuh pun masuk neraka? Ha, jadi Nabi SAW jawab, baru kita dapat ilmu dia. Kena tanya, mana yang tak faham tanya. Ini dalil bahawa sahabat-sahabat ni bukan sibuk sangat dengan jihad, sampai diorang tak sempat nak belajar, tak sempat nak zikir, tak sempat nak apa semua. Itu bohong. Sahabat-sahabat kalau itu baca dalam hadis berbanyak, ada orang duduk tanya kita dapat ni, bukan daripada sahabat. Yang pergi jihad tu dia juga pergi jihad. Dia juga yang duduk sama-sama dengan Nabi SAW. Jadi kalau ada zikir yang bukan datang daripada Nabi SAW melalui sahabat-sahabat, kita tahu confirm itu bukan sunnah Nabi SAW. Kalau ada tarekat yang bukan daripada jalan sahabat sampai kepada Nabi SAW, kita yakin itu bukan daripada Rasulullah SAW. Itu dia ada-adakan palsu dan bohong. Sebab sahabat-sahabatlah orang yang paling semangat nak apa ni, nak beribadat dekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ada yang sampai salah faham. Oh, dia kata kita kalau nak dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena putuskan hubungan kita dengan dunia, dengan wanita. Okey, jadi aku tak nak tidur malam. Kalau tak tidur malam maknanya nak apa? Nak ibadat sepanjang malam, jadi tak dekat dengan perempuan, dengan isteri. Ada kata aku tak mau apa? Tak mau makan daging. Sebab kalau makan daging nanti apa? Nanti syahwat, nanti aku datang isteri, nanti dah tak apa ni, tak dapat konsentrate untuk ibadat. Ada yang kata aku akan puasa terus sepanjang masa. Jadi ini juga antara perkara-perkara yang diinginkan oleh sahabat untuk mencapai darajat yang tinggi, maqam yang tinggi, kita katakan lah. Jadi apabila disampaikan pada Nabi SAW khutbah, Nabi SAW puji Allah SWT dan dia katakan, kenapa sebagian orang kata gini dan begitu? Ketahuilah aku ni, aku tidur dan aku bangun malam, dan aku puasa dan aku buka. Dan aku bercampur dengan isteri-isteri. Jadi Nabi SAW betul kan? Bukan maksud nak dekat diri pada Allah SWT tu salah. Tujuan tu betul, tapi caranya tak betul. Sebab Nabi SAW kata selepas itu dalam khutbah tu, man faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang bersalahan yang tidak mau ikut sunnahku, yakni dalam mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT, maka dia bukan daripada umatku, falaysa minni, bukan daripada golonganku. Jadi ini menunjukkan bahawa kalaulah ada sesuatu zikir, sesuatu cara nak dekat diri pada Allah SWT yang tidak diketahui oleh sahabat, maka itu memang bukan daripada Rasulullah SAW. Baik, kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan Sa'ad bin Ubadah, apa ini? Air mata apa ini? Maka Nabi SAW menjawab, hadhihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Inilah rahmat, yakni air mata inilah rahmat. Air mata boleh jadi rahmat? Siapa tafsirannya? Air mata ini adalah rahmat. Apa sahaja macam itu? Jadi makna dia, air mata ini adalah tanda rahmat. Tanda daripada rahmat. Sebab dalam Quran pun ada sebut, unzur ila athari rahmatillah, lihatlah kepada bekas-bekas rahmat Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah dia mati, yakni dengan turunnya hujan. Jadi Allah kadang-kadang namakan ini sebagai rahmat, hujan itu adalah rahmat. Dan kadang disebutkan dalam ayat ini sebagai apa ni? Tanda rahmat. Jadi itu maksud dia. Ini adalah tanda rahmat yang Allah jadikan di dalam hati-hati hamba-hambanya. Jadi air mata ni datang daripada rahmat yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan di dalam hati-hati hamba-hambanya. Jadi menunjukkan bahawa rahmat, kasih sayang yang ada dalam hati manusia itu datang sebenarnya daripada ciptaan Allah SWT. Dia datang daripada Allah SWT. Ini asal, ini asal. Tetapi kita juga tahu bahawa bagaimana kita sebutkan minggu lepas, bahawa manusia ini terbagi kepada macam-macam jenis. Ada yang semula jadinya lah, ataupun daripada nalurinya dia keras, dia susah nak sedih, dia susah nak kesian. Ada pula yang susah nak marah, mudah sangat nak kesian. Sikit-sikit nangis, itulah dia. Sikit-sikit keluar air mata. Ha, itu satu hal. Tetapi dalam hadis ini disebutkan, inilah rahmat. Air mata ni adalah rahmat yang Allah letakkan dalam hati hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahawa di sana terdapat satu lagi jenis kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Jadi disebutkan hamba-hamba ni bukan maknanya semua orang manusia, sama ada dia yang beriman ataupun yang kafir. Ibadihi, hamba-hambanya, maknanya dia adalah pengkhususan kepada hamba-hamba Allah SWT yang istimewa, iaitu hamba-hamba yang beriman, dan bukan yang beriman saja, yang sempurna imannya. Jadi Allah akan letakkan rahmat ni dalam hati-hati mereka. Jadi mungkin dia keras, tetapi dia ada sifat kasih sayang. Wafi riwayat, dalam riwayat, fi qulubi man sya'a min ibadihi, dalam hati-hati siapa-siapa yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Jadi Allah yang berikan rahmat ini dalam hati hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Kalau Allah tak mau, dia tak ada rahmat ini, dia tak ada kasih sayang ini. Kemudian disebutkan siapa mereka itu, wa innama yarhamullahu min ibadihir ruhama, dan sesungguhnya dan hanya sahaja Allah merahmati daripada hamba-hambanya yang juga merahmati, yang kasih sayang. Jadi ada kemusykilan di sini. Allah merahmati hamba-hambanya yang merahmati. Yani Allah kasihkan orang-orang yang berkasih sayang, yang kesian kepada orang lain. Sedangkan tadi kita katakan sifat kasih sayang itu yang diberikan adalah, yang memberikannya adalah Allah SWT. Jadi macam mana? Jadi ini menunjukkan bahawa ada suatu usaha yang boleh dilakukan oleh hamba-hamba Allah SWT, iaitu dia usahakan dirinya untuk kasih sayang, untuk kesian kepada orang lain. Nampak orang miskin, kesian. Nampak orang susah, kesian, tak nak tolong. Nampak musibah, dia kesian. Hatinya itu walaupun mungkin keras, dia apa ni? Dia lembutkan. Kalau dia buat macam gitu selalu, sampai dia disifatkan sebagai orang yang banyak kasih sayang pada orang lain, Allah akan merahmatinya. Dan Allah akan letakkan rahmat tu kat dalam hati-hati mereka. Jadi ini sama dengan macam-macam sifat yang mulia, seperti malu. Malu tu ada orang memang ada sifat malu pada dirinya, betul tak? Ada orang yang kurang sikit. Tapi boleh tak kita usahakan untuk jadi orang yang pemalu contohnya? Ya, boleh. Begitu juga sifat jujur, sifat-sifat yang mulia yang lain, sifat benar. Ini ada orang memang mudah macam tu. Tapi oleh kerana seorang tu beriman, dia tahu ini adalah satu perkara yang dicintai oleh Allah SWT, dia usahakan dirinya untuk ataupun untuk untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Jadi dia mujahadah dirinya sendiri untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Kemudian Allah SWT akan berikan sifat-sifat tersebut kepadanya. Jadi hadis ini hadis yang sahih. Dan daripada yang terakhir itu menunjukkan bahawa Nabi SAW antara hamba-hamba Allah SWT yang banyak mengasihani, dan beliau tentu sekali termasuk orang yang Allah SWT berahmatinya. Baik. Jadi tidak salah bagi seseorang itu untuk sedih, bahkan untuk mengalirkan air mata apabila melihat satu kesedihan, musibah dan sebagainya. Itu tidak menafikan kesabaran. Wallahu'alam bisawab. Berhidup salam isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala Muhammad. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kita teruskan bahasan kita pada hadis yang terdapat dalam bab sabar. Hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Kita tambahkan faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini, iaitu di dalam nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dijemput untuk menghadiri, untuk melawat anak, bagi anak perempuan yang sedang sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan utusan tadi supaya membacakan salam. Kemudian Nabi SAW pesankan dengan hadis ta'ziah ataupun kita katakan kata-kata ta'ziah. Dan dalil yang diambil di sini adalah disunatkan sebelum kita mulakan sesuatu, kita mulakan dengan memberi salam. Dan juga dibolehkan kita mengirim salam. Fa'arsala yuqri'us salam. Yang kita kirim salam, maknanya kita suruh seseorang itu menyampaikan salam kita kepada orang lain. Dan orang lain itu apabila menerima kiriman salam tersebut, disunahkan juga dia menjawab salam. Baik, jadi ini tidak ada masalah sama ada untuk Nabi SAW ataupun selainnya. Tetapi untuk Rasulullah SAW, sekarang ini kita tak boleh orang nak pergi haji ke airport. Kita sampai ke airport, kita katakan kepadanya, kirim salam pada Nabi SAW. Sampaikan salamku nanti bila bila kau ziarah kubur Nabi SAW di masjid tu. Kenapa kita katakan ini tidak boleh, tidak disyariatkan? Sebab apa? Nabi SAW sudah wafat. Jadi kita tidak payah nak beri salam kepada beliau. Dan kalau kita nak memberi salam kepada Rasulullah SAW, seperti mana kita beri salam kepada ahli kubur, ya, kita tak perlu untuk pergi ke kubur Nabi SAW untuk beri salam. Sebab Nabi SAW telah menjelaskan bahawa wasallu wasallu alayya, wasallu ataupun wasallimu alayya fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum. Dan berilah solat, yakni selawat, dan juga berilah salam kepadaku, kerana sesungguhnya salam kamu itu akan sampai padaku di mana juga kamu berada. Jadi tak perlu nak pergi selalu pergi kubur untuk nak sampaikan salam. Untuk Rasulullah SAW cukup kita apa ni, kita beri salam walaupun kita di rumah kita atau di mana-mana saja, sampai salam kita tu akan disampaikan oleh malaikat. Jadi itu satu. Jadi kemudian terdapat di dalam hadis ini Nabi SAW yang dijemput untuk ziarah anak yang sakit itu siapa? Rasulullah SAW. Tapi yang pergi siapa? Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat lain. Boleh ke tak boleh yang tak jemput tumpang sekaki? Jadi kita katakan, kata kalau kita yang dijemput, asalnya kita sajalah yang boleh datang. Lebih-lebih lagi kalau dalam majlis ada kemanfaatan, iaitu makan-makan. Jadi kalau majlis walimah, kita yang dijemput, seharusnya kita je yang pergi. Dia tak boleh bawa orang lain. Kalau dia ikut situ suami isteri je lah, anak tak boleh pergi. Kalau dia kata sekeluarga, anak-anak semua boleh bawa. Kalau dia kata keluarga tu, maksud keluarga tu semua, datuk nenek semua boleh pergi. Tapi yang penting, kalau dia sebut keluarga ke, isteri, suami isteri ke, kawan-kawan tak boleh bawa. Jadi asal dia tak boleh bawa kawan-kawan. Cuma kalau kita bawa, kita kena minta izin kepada tuan rumah, tuan majlis tersebut, boleh tak apa ni kawan-kawan ini hadir. Kalau dia kata boleh, barulah dibenarkan masuk. Kalau tak ada, mereka kena tunggu kat luar. Nah. Jadi tak boleh, kalau zaman kita memang tak kisah, tak heran nasib biar ni lah apa. Tapi zaman dulu kat kampung, tak kenal apa, tahabuk tak kenal. Tak pernah beri salam, tak pernah siapa pun. Janji ada majlis, orang kahwin, nasib biar ni, orang kampung susah makan nasib biar ni. Semua datang makan sebanyak-banyaknya rupingan tinggal. Sedangkan tuan rumah dah bajet. Dah bajet untuk berapa kepala, apa semuanya. Nanti tak cukup masalah. Jadi sebab tu kena minta izin. Tapi dalam hadis ni Nabi SAW pergi ziarah orang sakit, bawa sahabat-sahabat yang tidak dijemput. Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Ini lain. Ini bukan masalah walimah. Ini dibolehkan sebab masalah melawat nak beri takziah ni tidak ada masalah. Syekh Fahmi Rahman Ta'ala ada menambah tentang masalah takziah itu. Jadi takziah itu dalam muka surat 145 itu baca sikit. Sebenarnya takziah bukanlah mengucapkan salam seperti yang dianggap oleh orang-orang awam. Manusia berkumpul, disediakan kerusi-kerusi, dinyalakan lilin, dihadiri oleh pembaca Al-Quran dan didatangkan makanan, itu bukan makna takziah. Takziah adalah menghibur dan menguatkan hati orang yang terkena musibah agar dia bersabar. Ya, sama ada tu masalah musibah tu orang kehilangan orang dikasihi ataupun selain daripada itu. Baik, kalau di negeri Arab, kalau ada orang meninggal dunia, mereka akan tiba kapet warna merah tu, kita tahu kapet merah. Nanti mereka duduk-duduk kat ada kursi-kursi atau rumah dia duduk kat situ, nanti orang datang duduk di salam, duduk-duduk minum-minum sikit. Itu sampai daripada pagi tu sampai petang. Ataupun kadang-kadang dia daripada petang lepas asar tu sampai maghrib. Jadi itu adat kebiasaan yang bersalahan dengan maksud takziah sebenarnya. Takziah adalah kita hiburkan dia dengan kata-kata. Kalau tak cakap pun tak tahu sebenarnya. Kita datang dengan kehadiran kita saja, dia akan menyejukkan, akan apa ni, memberikan semangat kepada orang yang ditimpa musibah tersebut. Jadi kita datang, kalau kita lupa saja dan kita campurkan, tambahkan dengan kata-kata yang yang baik, yang dapat memujuk je, lagi-lagi yang terdapat dalam hadis ini, kalau boleh kita hafalkan lagi bagus, dengan itu akan dapat dia bersabar. Itu maksud. Maka dari itu, jika ada seseorang terkena musibah seperti anak paman yang meninggal ni, sepupunya, dan dia tidak memperhatikannya, maka dia tidak perlu dihibur. Sebab ada orang kalau sepupu dia meninggal dunia, dia tak kisah. Sebab orang tu kira jauh, kalau ramai sepupu dia lah, jadi tak perlu nak takziah dia. Maka dari itu ulama berkata takziah disunnahkan kepada orang yang ditimpa musibah. Kalau orang yang tak rasa kehilangan, dia tak mati seperti orang yang tak ditimpa musibah. Jadi mereka tidak mengatakan bahawa takziah disunnahkan kepada sanak kerabat. Kerana sanak kerabat yang dekat mungkin tidak merasa ditimpa musibah dengan kematian sanak kerabatnya. Tetapi justru sanak kerabat yang jauh merasa ditimpa musibah kerana kuatnya persahabatan mereka. Misalnya, mungkin sepupu jauh, dua pupu contohnya, tetapi dia rasa seperti ditimpa musibah sebab perhubungan sahabatnya kuat. Jadi itu kita takziahkan. Adapun sekarang ukuran takziah sudah berubah dan takziah hanya dilakukan kepada sanak kerabat sahaja. Walaupun dia bergembira dan memukul gendang atas kematian kerabatnya, itu pun kita takziah. Padahal dia suka kerabat dia meninggal dunia. Sebab apa? Sebab dulu waktu di dunia gaduh dulu Sementara itu dia tetap ditakziahi setakat kerana sanak saudara. Itu salah. Mungkin ada di antara manusia yang miskin, dia dan anak pamannya mempunyai banyak masalah, lalu anak pamannya meninggal dunia dengan meninggalkan jutaan rupiah ataupun dolar. Apakah dia akan sedih dengan kematian anak pamannya sedangkan dia akan dapat harta pusaka itu? Ya, kebanyakan dia akan senang dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah melepaskanku dari kesulitan menghadapinya dan mewariskan hartanya kepadaku. Ada orang suka kalau ada orang meninggal, orang dekat dia meninggal sebab dia kaya. Lagi-lagi kalau ada sign kontrak nuzriah, lagi sedap. Orang seperti ini tidak perlu ditakziahi, tidak perlu. Tetapi perlu diucapkan selamat jika kita ingin mengatakan sesuatu kepadanya pun. Wallahul muwaffiq. Jadi itu maksud daripada takziah. Hadis yang berikutnya, hadis panjang, kita cubalah mana mampu. Dalam setengah jam ni. Hadis ke-30, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihra fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idha salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu wa kana idza ata as-sahira marra bir-rahibi wa qa'ada ilayhi fa idza ata as-sahira darabahu fa shaka dhalika ila ar-rahib fa qala idza khashita as-sahir fa qul habasani ahli wa idza khashita ahlak fa qul habasani as-sahir fa baynama huwa 'ala dhalik id ata 'ala dabbatin 'azimah qad habasat an-nas فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هاهنا لك أجمع فقتل مضى الناس إني بسارة بسالة ada yang tertinggal di sini. Nah. Nah, sudah. Baik. Faramaha faqatalaha wa madan nas. Fa ata ar-rahib fa akhbarahu. Fa qala lahu ar-rahib ay bunay anta al-yawma afdalu minni. قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عميا فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع الشقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع الشقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانتي ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع في صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتى الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمة اصبري فإنك على الحق رواه مسلم ذروة الجبل أعلاه وهي بكسر الذال المعجمة وضمها والقرقور بضم القافين نوع من السفن والصعيد هنا الأرض البارزة والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير وأضرم أوقد وانكفأت أي انقلبت وتقاعست توقفت وجنبت طيب jadi itu lafaz hadisnya dari Syara, ada beberapa ayat yang tertinggal. Tak mengapa kita lihat terjemahannya, mungkin terjemahannya tak tertinggal. Jadi dari Suhaib radhiyallahu anhu, sekali lagi perawinya daripada Suhaib Ar-Rumi. Dia juga perawi hadis sebelum ini. Beberapa hadis sebelum ini radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu sudah lanjut usia, dia berkata kepada rajanya, sesungguhnya saya sekarang sudah lanjut usia. Oleh kerana itu, perkenankanlah saya meminta tuan untuk mengirimkan seorang pemuda dan saya akan mengajarinya ilmu sihir. Raja itu pun mengirimkan seorang pemuda untuk belajar ilmu sihir. Akan tetapi di tengah perjalanan ke tempat tukang sihir, dia bertemu dengan seorang pendeta rahib. Pendeta rahib maknanya orang banyak ibadat, orang yang ada ilmu. Kemudian pemuda itu berhenti untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta. Oleh kerana itu dia terlambat datang ke tempat tukang sihir. Ketika pemuda itu sampai ke tempat tukang sihir, pemuda itu dipukul. Kemudian dia mengadukan kepada pendeta dan si pendeta itu berkata, jika kamu takut kepada tukang sihir itu, maka katakanlah bahawa keluargamu menahan. Dan jika kamu takut kepada keluargamu, maka katakanlah bahawa tukang sihir itu menahan. Kita syarah sedikit bab yang pertama ni. Jadi pada zaman dahulu, tidak disebutkan zaman bila. Tapi daripada syarah hadis ini, daripada ulama-ulama hadis, kita mengatakan ini kisah berlaku pada zaman Bani Israel. Dan ia berlaku secara khususnya pada zaman Nabi Isa AS, atau setelah Nabi Isa AS. Jadi seorang raja mempunyai tukang sihir yang sudah tua. Jadi dia berkata kepada raja untuk menjadikan ataupun mengambil seorang pemuda yang dapat menggantikannya. Jadi dia akan mengajarkan pemuda tersebut, dan kemudian bila dia tiada kelak, pemuda ini akan menggantikan beliau sebagai tukang sihir di raja. Jadi ini antara kebiasaan kerajaan Tauhud, di mana raja-raja mengambil tukang sihir sebagai pembesar negara, dan mereka inilah yang banyak menakut-nakutkan orang ramai dengan kuasa sihirnya, dengan ilmu sihirnya. Dan biasanya tukang sihir itu berkhidmat kepada raja, dan kadang-kadang biasanya raja pun berkhidmat kepada tukang sihir, takut pada tukang sihir. Jadi tujuannya tidak lain tidak bukan untuk terus menerus menguasai memerintah orang ramai dengan menindas mereka. Itu biasa. Jadi diminta raja untuk menghantarkan seorang pemuda. Dia biasanya diantar bukan sebarang pemuda. Yang penting dia muda. Tak mau yang tua juga, sebab kalau tua dah tak pandai, dah pick up, dah slow lah orang. Kemudian kalau tukang sihir dah tua, ajar yang tua, bila hantar yang baru belajar tu jalan dulu. Jadi tak ada faedah, buat penat dah training. Jadi masalah training ni tujuannya apa? Bukan nak kasih penuh ilmu, tapi supaya dia apa ni, dia dapat teruskan. Itu dia. Jadi mestilah pemuda satu, dan mestilah pemuda tersebut mempunyai ciri-ciri yang dapat apa ni, dapat belajar ilmu tersebut. Itu dia. Jadi ini dalil bahawa belajar pada waktu muda tu lebih senang dapat. Sebab dia lebih semangat, lebih kuat, berbanding dengan yang dah tua. Nah, jadi raja itu pun mengirimkan seorang pemuda untuk belajar ilmu sihir. Cuma pertanyaan di sini, adakah pemuda ini memilih volunteer untuk jadi apprentice kepada kepada tukang sihir tersebut? Zahirnya tidak, sebab ini adalah titah diraja. Bila titah diraja, maknanya dipilih, mungkin kat sekolah dia skor ke apa kan. Okey, raja panggil, pergi dapat scholarship. Scholarship pergi sekolah apa? Sekolah sihir. Jadi dia dapat. Jadi mungkin dia tak suka. Zahirnya dia tak suka. Sebab tukang sihir tu guru dia bukan guru yang penyayang. Sebab apa? Kita dapati bahawa tengah jalan pemuda itu bertemu dengan seorang pendeta. Seorang pendeta ni orang yang ada ilmu tentang apa? Tentang kitab, tentang agama Allah SWT. Dan dalam hal ini agama Nabi Isa AS. Tapi orang ini merupakan orang yang ganjil lah, ataupun orang yang asing dalam dalam negeri. Sebab keseluruhan negara tersebut bukan orang Islam, semua orang kafir. Dan mereka menyembah tukang sihir, mereka menyembah raja. Kita akan datang dalam akan sampai tentang hal tersebut. Jadi dia dengar apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa pendeta tersebut aktif berdakwah. Walaupun keliling dia semuanya dah penuh dengan kekufuran dan ahlinya. Baik. Jadi dia dengar. Oleh kerana itu dia terlambat datang ke tempat tukang sihir. Jadi dia dengar sekejap, jadi lambat. Jadi bila lambat sampai, maka dia akan dipukul oleh tukang sihir tersebut. Jadi ini cara yang amat keras. Kemudian dan ini juga menunjukkan bahawa tukang sihir itu, gurunya itu mempunyai kekuasaan penuh terhadap pemuda tersebut. Jadi ini bukan setakat belajar suka-suka je. Ini bukan setakat scholarship, boleh main-main. Tak ada, ni apa ni? Ini ikat mati punya. Jadi boleh kena pukul lah, macam masuk army lah kita katakan. Jadi dia dipukul. Kemudian dia mengadukan kepada pendeta. Dan pendeta itu berkata, jika kamu takut kepada tukang sihir itu, maka katakanlah bahawa keluargamu menahan. Yang ni lambat kenapa? Keluarga ni yang suruh buat tu, suruh buat ni lah. Tak payah sebut, tapi cakap habasani ahli, keluarga ku menahan. Dan jika kamu takut kepada keluargamu, yang ni bila balik lambat nanti, katakan pula bahawa tukang sihir itu yang menahan. Jadi sebab bila dia pergi, dia jumpa pendeta. Bila dia balik pun dia akan singgah pada pendeta tersebut. Jadi dia akan balik lambat ke rumah. Jadi dikatakan tukang sihir yang tahan dia. Jadi ini benar ke salah? Benar ke, cakap benar ke cakap bohong? Jawabnya cakap bohong. Tapi boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Kerana ada maslahat. Sebab apa? Pendeta tu menyampaikan suatu perkara yang dianggap hebat. Dia mendengar tu dia anggap hebat ataupun dia tertarik dengan perkara yang disampaikan oleh pendeta. Jadi menunjukkan bahawa pemuda ini memang betul-betul bukan sebarang pemuda, tapi yang bijak. Dapat bezakan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut dengan apa yang dia belajar daripada tukang sihir. Jadi untuk maslahat tak. Baik, satu hari ketika dalam perjalanan, dijumpai di tengah jalan seekor binatang yang sangat besar. Jadi dabbah azimah. Tak sebutkan binatang apa. Yang paling besar yang kita tahu apa? Gajah. Okay, kalau zaman Bani Israel, tentu ada dinosaur. Tapi kita katakan tak lah. Jadi yang binatang besar apa benda tu? Yang penting, kalau kat video-video, dia taruh apa? Badak sumbu. Yang penting dia diri di tengah-tengah jalan. Orang tak boleh jalan. Dia tak kasih orang jalan. Sehingga orang tidak berani meneruskan perjalanan. Ya, orang semua jam lah kat situ, tak boleh berjalan. Jadi pada saat itulah si pemuda berkata, nah, hari ini aku akan mengetahui tukang sihirkah yang lebih utama ataukah pendeta. Jadi ini juga kata-kata menunjukkan kebijaksanaan pemuda tersebut. Dia dah belajar dengan dua-dua, dia dah dengar dua-dua. Tapi kali ini dia nak kena uji siapa yang lebih betul, siapa yang lebih utama. Macam mana? Pemuda itu pun mengambil batu seraya berkata, ya Allah, jika ajaran pendeta itu lebih engkau sukai, maka matikanlah binatang yang sangat besar itu agar orang pun dapat meneruskan perjalanannya. Nah, jadi dia pun lemparkan batu tersebut dan matilah binatang itu sehingga orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanannya. Jadi apa dia buat? Dia lempar batu dengan berdoa. Dia lempar batu dan berdoa. Bukan berdoa. Sedangkan berdoa je pun nak ikutkan dah cukup. Tapi dia gunakan sebab iaitu lempar batu. Kalau kita lihat sunnah-sunnah dalam apa ni, mendapatkan sesuatu, usaha pun mesti buat. Dan juga doa pun doa. Waktu Nabi SAW dalam peperangan, dia campakkan pasir, campak apa ni, ketulan batu. Dan Allah SWT sampai katakan, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Bukanlah engkau yang melempar ketika kau melempar, tapi Allah yang melempar. Maksudnya yang membuat dia lemparan tersebut kena sasarannya adalah Allah SWT. Tapi kalau kamu tak lempar, macam mana panah tu nak sampai? Yang kata nak kena, sampai pun tidak. Jadi mesti ada usaha tu maksudnya. Ada orang tak usaha terus tapi nak dapatkan apa ni, natijah. Dia doa. Dan dalam doanya ada taklif, yakni ada gantung di situ. Kalau urusan pendeta itu lebih kau sukai, yakni di sisi kau, yakni benar daripada urusan tukang sihir, maka kabulkanlah doa itu. Jadi ini menunjukkan bahawa pemuda ini dia berdoa kepada Allah SWT untuk menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebenaran sesuatu. Menunjukkan dengan tanda-tanda bahawa sesuatu itu benar. Dan ini dibolehkan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu betul ke tak betul sesuatu ini. Jadi apa jalannya? Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam perkara-perkara yang tidak jelas apa? Dalilnya, buktinya tidak jelas. Setakat kata-kata dia ataupun apa yang kita nampak saja. Kita tak tahu betul ke tak betul. Jadi kalau kita dalam agama kita, Nabi SAW perintahkan kita untuk apa? Solat istikharah. Dalam solat istikharah kita doa, fa innaka ta'lam wa la a'lam. Sesungguhnya engkau maha mengetahui, aku tak tahu. Jadi kita minta pada Allah yang maha mengetahui. Jadi itu dimaksudkan di sini. Adapun doa dengan secara tak yakin, tak boleh. Ya Allah, kalau engkau kehendaki nak sembuhkan penyakitku, sembuhkanlah. Kalau tak nak. Itu tak boleh. Itu bukan doa yang betul, kan? Itu salah. Kemudian dilemparkan batu, matilah binatang yang besar itu. Jadi orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanan. Lalu dia mendatangi pendeta itu dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dia menunjukkan bahawa dia rapat dengan pendeta tersebut. Apa juga berlaku, dia ceritakan pada pendeta. Pendeta itu berkata, wahai anakku, kamu sekarang lebih utama dari saya kerana kamu telah menguasai segala yang aku ketahui. Jadi di sini dia kata, wahai anakku. Betul-betul anak dia ke? Bukan. Jadi boleh panggil ya bunai, ya abu, ya boleh sebenarnya. Tetapi dalam konteks. Tapi kalau bin dengan anak kepada bukan bapa, yang itu tak boleh. Nah, itu kita lihat Nabi SAW pun pernah lakukan demikian. Jadi kalau sekarang kamu menjadi lebih utama dariku kerana kamu telah menguasai segala yang aku ketahui, dan ketahuilah kamu nanti akan mendapat pujian. Jadi kenapa pendeta ni berkata demikian? Sebab dia dapat lihat kelebihan pemuda tersebut. Pemuda tersebut apa kelebihan dia? Cerita dia, dia lempar batu dan berdoa. Jadi Allah kabulkan doanya. Dan mengkabulkan ataupun pengkabulan satu doa ni adalah satu apa ni? Satu kemuliaan yang kita namakan dalam istilah sebagai karamah. Kalau datang daripada seorang yang bukan Nabi, kita namakan dia sebagai karamah. Ini kemuliaan Allah berikan kepada seseorang. Jadi pemuda ini sebenarnya Allah berikan dia kemuliaan, berapa karamah. Dan dia boleh nampak bahawa ini dah lebih daripada yang biasa dia boleh buat. Penentulah. Kemudian dikatakan, kamu nanti akan mendapat ujian. Ujian bukan pujian. Dan ini menunjukkan kefahaman pendeta tersebut. Apabila seorang itu mendapat kemuliaan daripada Allah SWT, dapat nikmat sampai kepada tahap yang hebat, mesti dia akan diuji. Kenapa diuji? Supaya nak tahu apakah dia benar-benar layak dapat kemuliaan tersebut ataupun tidak. Sebab tu kata ulama, setiap kali orang itu makin tinggi darajatnya, maka dia akan makin diuji. Sebab tu sebagian banyakkan ulama salah. Apabila diuji saja, bukan mereka sedih. Mereka bersabab dan mereka anggap dia sebagai satu tanda bahawa ini adalah satu ujian yang nak yang sepadan dengan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Itu kefahaman pendeta tersebut. Tetapi ingatlah, dinasihatkan, jika kamu diuji, janganlah kamu menyebut-nyebut namaku. Setelah itu, pemuda tadi dapat menyembuhkan orang buta. Penyakit belang. Belang ni maknanya kusta lah. Sakit kulit putih gitu. Dan orang buta akmah ni, dia bukan akmah. Akmah pun buta, akmah pun buta. Kalau akmah, maknanya mula-mula dilahirkan tak buta, lepas tu buta. Tapi kalau akmah, dalam Quran kata akmah, ini adalah orang yang dilahirkan buta. Kita tahu perbezaannya. Orang yang mula-mula boleh melihat, lepas tu dia buta, nak sembuhkan dia lagi mudah bandingkan orang yang dilahirkan buta. Memang tak kena nampak terus. Jadi pemuda ni dengan doanya ataupun dalam riwayat dia akan sapu kan pada muka orang tersebut, sembuh penyakit dia. Kalau buta, dia jadi orang yang boleh melihat semula. Sakit kusta tu zaman dahulu memang tak ada ubatnya. Mungkin sampai sekarang tak ada ubat. Dan berbagai jenis penyakit lain. Ini kelebihan. Ini karamah yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Tersebarlah berita bahawa kawan raja, ini kawan kat sini jalis, yakni orang yang selalu duduk-duduk dengan raja. Ini mungkin menteri ke, ataupun bukan menteri pun orang yang rapat dengan raja. Dia sakit mata hingga buta. Ini akmal, ini bukan dilahirkan buta. Dan sudah diusahakan ke mana-mana tetapi belum juga sembuh. Kemudian didatanglah kepada pemuda itu dengan membawa beraneka ragam hadiah dan berkata, seandainya kamu dapat menyembuhkan saya. Tengok, lafaz ni memang macam tu. Kalau kau dapat sembuhkan aku, apa yang aku kumpulkan ini semuanya adalah milikmu. Jadi dia minta sembuh daripada pemuda tersebut. Ini tak mustahil sebab apa? Kawan raja ini ketika itu bukan orang yang beriman, dia seorang kafir. Tekad dia salah. Jadi pemuda itu menjawab, sesungguhnya saya tidak boleh menyembuhkan seseorang. Inilah ashfi ahadan. Satu orang pun tak boleh sembuhkan, hatta diriku sendiri. Tetapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi ini dakwah daripada pemuda tersebut kepada kawan diraja. Apabila engkau beriman kepada Allah, nescaya akan aku berdoa kepadanya agar menyembuhkan penyakit. Jadi syarat dia nak doa apa? Kau beriman kepada Allah. Kalau tak beriman, aku doa tak guna. Jadi kena beriman kepada Allah. Maka berimanlah orang itu kepada Allah dan sembuhlah penyakitnya. Tak disebutkan dia doa ke tidak. Tapi dia dah janjikan, kalau dia beriman dia akan doa kan. Jadi maknanya dia doa kan. Jadi itu karamahnya, dia doakan kawan raja itu sihat, boleh melihat semula. Baik, orang itu datang ke tempat sang raja dan duduk bersama sebagaimana biasanya. Kemudian sang raja bertanya kepadanya, siapakah yang menyembuhkan matamu itu? Dia menjawab, Rabbi, yakni Tuhanku. Sang raja berkata, apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku? Ada Tuhan selain aku? Setahu aku je kan, aku dah ajar, aku saja kan Tuhan kamu, tak ada Tuhan lain. Menunjukkan bahawa raja ini apa? Raja ini satu geng dengan Fir'aun yang mengatakan bahawa dialah Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Jadi rupanya Fir'aun kat dalam dunia ini bukan satu je. Ya, banyak macam tu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mengatakan apa ni? Dia Tuhan yang paling tinggi. Awak boleh kafirkan Allah tak percaya pada Tuhan. Betul lah, lawan apa ni perintah Allah SWT, tetapi nak katakan dia sendiri Tuhan, itu belum kita pernah dengar. Melainkan daripada siapa? Daripada Fir'aun. Rupa-rupanya ada lagi yang macam tu. Ini memang menjemput apa, laknat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dapat bayangkan keadaan istana dan keadaan luar istana. Bahawa orang-orang semua menganggap ataupun sembah apa? Raja itu seperti mereka sembah Tuhan. Ke sujud pada dia ke apa ke, silap-silap muka dia pun orang tak boleh tengok. Senang-senang. Mungkin duduk kat tempat yang apa tertutup ke dan seterusnya. Dia dah jadi macam Tuhan. Baik. Jadi jawab teman raja itu, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini menunjukkan bahawa rupanya kawan raja yang buta mula-mula tu telah, yang telah beriman itu, dan iman dia adalah iman yang amat kuat sekali. Dia boleh jawab depan raja tu terang-terang, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Bukan ramai orang boleh buat macam tu. Ya ke tidak? Dan itu mungkin agaknya sebab doa daripada pemuda tersebut makbul. Sebab bila dia beriman, dia betul-betul beriman. Iman dia benar. Jadi dia tak takut dan dia jawab dengan jawapan tadi. Maka raja itu langsung menyeksanya, sehingga orang itu menunjuk kepada pemuda tadi. Kenapa dia seksa? Sebab dia pasti bahawa ada orang yang sembuhkan penyakit itu, ada orang tu dia nak tahu siapa. Ya, kemudian orang itulah yang ajarkan tentang apa? Tentang Tuhan ni. Dan pada dia, ini adalah perkara yang paling berbahaya dalam apa? Kerajaan dia. Apa ya? Ada kepercayaan bahawa ada Tuhan selain dia, yang nama Allah SWT yang ciptakan langit dan bumi. Dia tak mahu kepercayaan itu apa ni? Tersebar dia di kerajaannya. Sebab kalau itu berlaku, dia dah bukan raja, dia bukan Tuhan lagi lah. Dia dah tak berkuasa. Jadi itu menunjukkan apa ni, sikap psikologi apa ni para diktator yang memerintah dengan kuku besi. Mereka mesti ada sifat mendewa-dewakan diri sendiri, mengagung-agungkan diri sendiri. Kalau lebih teruk lagi, mereka jadikan diri mereka sendiri sebagai Tuhan. Macam-macam cara lah. Ada cara keluar, asyik muka dia je keluar dekat TV, asyik cerita dia je keluar dekat apa? Dekat radio, asyik cerita dia keluar soal khabar. Itu masih okey lagi. Tempat, ada sebagian tempat, asyik gambar dia je kat mana-mana sepanjang tahun. Kat tengah jalan, tepi jalan, depan jalan, luar jalan, dalam jalan, semua ada. Dalam kereta, mana-mana semua ada muka dia. Itu lain tidak propaganda ni untuk apa ni? Agungkan ketua. Memang ada. Tu kalau gambar, kalau patung pun patung. Sila orang tak mau lupa dengan dia. Jadi itu baik. Jadi dia seksa orang tersebut sehingga dia menunjukkan kepada pemuda tadi. Disebutkan nama pemuda. Maka dipanggillah pemuda itu dan berkatalah sang raja kepadanya, hai anakku, sihirmu sangat ampuh. Dia kata sihir, menunjukkan dia tak percaya inilah perbuatan Tuhan, sehingga dapat menyembuhkan orang buta, penyakit belang, dan kamu boleh berbuat ini dan itu. Pemuda itu menjawab, sesungguhnya yang boleh menyembuhkan hanya Allah. Maka disiksalah pemuda itu sehingga dia menunjukkan kepada sang pendeta. Sedangkan dia dah janji pada pendeta tu, jangan tunjuk pada dia. Tapi dah kena seksa, terpaksa dia sebutkan nama pendeta tersebut. Dan tujuan raja menyiksa pemuda tersebut kerana dia juga tahu bahawa bukan akidah ni, tauhid ini bukan datang daripada pemuda ni. Mesti ada orang lain, dia nak tahu siapa dia. Jadi ini pengajaran bagi kita. Kenapa orang interrogate, kenapa orang korek punya apa semuanya tak habis-habis? Sebab dia nak cari punca dia, akar dia. Sebab kalau dia cuma dapat depan, belakang masih ada lagi, akar dia masih lagi, cerita tak selesai, masalah tak selesai, kes tak tutup. Nanti akan keluar lagi, tak mungkin tak. Sekarang mungkin akan datang. Jadi dia nak cari semuanya sekali. Dengan apa cara? Jadi dia seksa. Raja itu pun berkata kepadanya, maka dipanggillah pendeta tersebut. Raja itu pun berkata kepadanya, kembalilah kamu kepada agamamu semula. Ya, dia dah tak tanya lagi, siapa yang ajarkan lagi dah tak tanya. Sebab dia dah tahu inilah punca dia, pendeta tersebut. Ini menunjukkan bahawa seolah-olah pada zaman tersebut yang yang masih lagi di atas kebenaran ni, yang masih tahu lagi, pendeta ni je. Kalau ada lagi tentu dia suruh panggil geng-geng dia lagi kan, yang masih Islam lagi. Menunjukkan bahawa tinggal dia seorang je. Baik, raja itu pun berkata kepadanya, kembalilah kamu kepada agamamu semula. Disuruh murtad. Akan tetapi pendeta itu tidak mau. Kemudian raja itu menyuruh untuk menggergajikannya dari atas kepala. Ini daripada belahan tengah kepala. Mefrakarasihi. Dan dikata sehingga badannya terbelah menjadi dua. Dia tetap tak mau murtad. Jadi ini menunjukkan keimanan pendeta tersebut. Jadi apa yang dimaksudkan kat sini adalah kesabaran pendeta tersebut. Kali ini dalam menimpa musibah yang berbentuk khusus. Tadi musibah kehilangan orang yang dikasihi atau benda ke apa, tapi yang kali ini kesabaran dalam menghadapi musibah apa? Dalam agama, bila diuji, difitnah dalam agama, kita tetap harus bersabar. Jadi meninggal dunia pendeta tersebut. Baik, kemudian dipanggil kawan raja tadi yang buta, kemudian disembuhkan pemuda tadi, dan dikatakan kepadanya, kembalilah pada agamamu semula. Orang itu tidak mau. Walaupun dia dah lihat apa akan berlaku kalau dia tak, dia tak mau kan. Pendeta tersebut kena gaji daripada kepala sampai bawah. Jadi dua. Tetap dia tak mau. Jadi dia pun digergaji dari atas kepala sampai pada badannya terbelah menjadi dua. Kita tahu bahawa kalau nak bunuh orang, macam-macam cara boleh. Yang lebih cepat, yang lebih senang, pakai pedang tajam, sudahlah kan. Tapi dia sengaja pakai gergaji. Gergaji dia bukan pedang, macam pedang tapi dia ada banyak gigi. Dan kalau nak potong dia kena apa ni, depan, belakang, depan, belakang. Sakit dia tentulah lebih-lebih sangat berbanding dengan apa? Pancung dengan pisau, dengan pedang. Tujuan dia tidak lain, tidak bukan untuk apa? Untuk mengazabnya dengan cara yang amat menyakitkan depan khalayak ramai. Depan orang ramai. Baik. Kemudian giliran pemuda tersebut. Dipanggillah pemuda. Raja itu kemudian berkata, kembalilah kepada agamamu semula. Tetapi pemuda itu pun menoleh. Yang ini dia bukan menoleh, dia apa ni? Dia enggan. Kemudian dia diserahkan kepada pasukan dan memerintahkan mereka agar membawanya ke suatu gunung. Ketika sampai di puncak gunung, raja itu kata, paksalah dia supaya kembali kepada agamanya semula. Jika dia tidak mau, lemparkanlah dia dari atas gunung sampai mati. Jadi dia tak suruh ambil gergaji potong, tapi dia suruh campak daripada atas gunung. Wallahu alam kenapa, saya tak jumpa kata-kata ulama tentang hal ini. Baik. Jadi pasukan itu, tentera-tentera itu pun, askar-askar itu pun bawa pemuda tadi ke puncak gunung, panjang gunung lama juga. Dan di sana pemuda itu dah sampai di atas, pemuda itu berdoa, ya Allah, hindarilahkan saya dari kejahatan mereka sesuai dengan yang engkau kehendaki. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Tengok doa dia sikit je. Hindarkanlah aku dari kejahatan mereka sesuai dengan yang engkau kehendaki. Dia tak kata binasakanlah mereka dengan apa ni, disambar petir ke, atau itulah gini, tak ada. Dia cuma kata, selamatkan aku daripada kejahatan mereka, ikfinihim bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki. Jadi diserahkan macam mana tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan kefahaman pemuda ini dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, adabnya dalam berdoa. Jadi sebab itu ulama apa ni, tidak suka doa yang menjela-jela. Cubukan 1, 2, 3 berapa tu bersajak-sajak. Walaupun macam sedih sangat apa semuanya, doa kunut apa ni, waktu bulan Ramadan ke dan sebagainya. Jadi itu semua sebenarnya tak apa ni, kalau kita lihat sunnah Nabi SAW, dia ringkas saja. Dia tak perlu sampai bersajak-sajak panjang lebar. Baik, kemudian bergoncanglah gunung itu. Allah SWT kabulkan doa beliau hingga pasukan tadi bergulingan dari atas gunung. Pemuda itu mendatanginya lagi. Jadi dia balik semula ke istana. Dan sang raja bertanya kehairanan, apakah yang diperbuat oleh pasukan itu? Pemuda itu menjawab, Allah telah menghindarkan saya dari kejahatan mereka. Dia pun tak kata, dah begitu, dah begini, aku telah binasakan kau, atau aku telah doakan dan sebagainya. Tak ada. Dia cuma kata, Allah telah hindarkan saya dari kejahatan mereka. Ini menunjukkan tawaduknya pemuda tersebut. Ikhlas dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak riak-riak tunjukkan kebolehan dia kepada raja. Kalau boleh dia nak takutkan raja tu, boleh je lah. Dia boleh cerita macam-macam cerita, tak ada hak saksi, tak ada apa. Baik. Tapi dia cuma katakan yang hak. Pemuda itu ditangkap dan diserahkan kembali kepada sekelompok pasukan yang lain untuk membawa pemuda itu naik kapal. Kurkur itu sejenis kapal. untuk ditenggelamkan di tengah lautan. Pasukan itu membawanya naik kapal, kemudian pemuda itu berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah saya dari kejahatan mereka sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Allahumma fihim bima syi'ta." Sama doanya. Kemudian kapal itu terbalik dan tenggelamlah mereka. Semua tenggelam kecuali siapa? Ya, semua terbalik kecuali dia. Ha, ini menunjukkan apa ni? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak azab semua-semua sekali boleh, tapi kalau nak selamatkan beberapa orang boleh. Bagaimana kita dah tengok? Sama ada orang ke bangunan ke? Itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan apa ni remeh-temehkan apa ni kebesaran, kepentingan, kekuatan doa. Kemudian pemuda itu pergi kepada raja dan dia berkata kepada raja kali ini, "Sesungguhnya engkau tidak akan boleh membunuhku, mematikan saya, membunuhku sebelum engkau memenuhi permintaanku." Jadi dia ajar pada raja, kalau engkau nak bunuh aku, engkau hanya boleh buat dengan mengikut apa yang aku ajarkan ini. Persoalannya, kenapa dia beritahu rahsia ni kepada raja? Nak bunuh aku, cara dia macam ni. Ni kan bunuh diri. Lepas tu raja nak bunuh dia. Jadi kata ulama yang saya dengar, sebabnya adalah pemuda itu dah tahu dah bahawa zaman yang dia hidup ni sekarang zaman fitnah. Dan dalam zaman fitnah ini, bagaimana pun dia tidak akan selamat. Dan mungkin dia dapat apa ni ilham bahawa tugasnya adalah memberitahu perkara ini. Ini menunjukkan bahawa orang ini pemuda ini sebenarnya status dia dah status wali. Jadi dia kata kepada raja, "Kau buat apa yang aku lakukan, baru kau dapat bunuh." Dan ada tujuan lain sebagaimana kita akan dapati selepas ini. Jadi raja bertanya, "Apakah yang kamu inginkan?" Pemuda itu menjawab, "Kamu harus mengumpulkan orang ramai dalam satu lapangan." Sa'id, maknanya satu kawasan lapang yang orang semua boleh nampak. "Baik, dan saliblah saya di atas sebuah tiang." So, ikat ke atas sebuah tiang, pokok, salib. Ini tangan ikat, kaki ikat. Di dekat atas orang boleh nampak. "Kemudian ambillah anak panahku dari tempatnya." Di zahirnya pemuda itu bawa panah. "Dan dari tempatnya serta letakkanlah pada busurnya. Kemudian bacalah dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Bismi Rabbil Ghulam." Dia tak ada sebut nama Allah pun. Bismi Rabbil Ghulam. Ya? Ada. Bismillahi Rabbil Ghulam. Alhamdulillah. Yang menunjukkan bahawa nama Allah SWT itu ada pada zaman tersebut. Bismillahi Rabbil Ghulam. Jadi pakai panah orang yang nak kita bunuh tu yang busurnya, lepas tu sebut nama Tuhan dia. "Kemudian lepaskanlah anak panah itu ke arahku." Jadi dia tak suruh syak suka daripada apa? Daripada apa ni askar diraja, dia suruh raja tu sendiri panah. Ini zahirnya daripada hadis ni macam ni. Ada sebab. Baik, mendengar yang demikian raja tu pun suka katanya. Dia pun kumpul orang ramai di salah satu lapangan dan dia menyalip pemuda itu di atas tiangnya. Kemudian dia mengambil anak panah dari tempatnya dan diletakkan pada busurnya. Kemudian dia membaca dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Zahirnya dia kata demikian tu boleh didengar oleh orang yang ramai. Dan dilepaskanlah anak panah itu yang kena ke arah pelipisnya. Pelipisnya antara telinga dengan apa ni? Dengan apa, leher inilah. Jadi kena kat situ. Kita tahu macam mana re'im boleh kena kat situ. Memang Allah SWT yang tentukan. Jadi kena di situ. Kemudian pemuda itu meletakkan tangannya pada pelipis yang terluka. Lalu dia pun mati. Jadi dia meninggal dunia akhirnya. Pada saat itu juga serentak orang-orang berkata, "Amanna bi Rabbil Ghulam." Kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu. Lihat, oh, bahawa Tuhan pemuda tersebut dengan nama Tuhan pemuda tersebut baru dapat bunuh pemuda ini. Ini menunjukkan bahawa apa ni? Ini adalah Tuhan yang menang, bukan raja tersebut. Jadi mereka beriman dan mereka laung-laungkan hal tersebut. Jadi sekarang baru kita tahu kenapa pemuda tadi ajarkan raja macam mana nak membunuhnya, supaya orang ramai lihat itu dan jadi satu tanda bagi mereka beriman. Dan ada seorang yang menyampaikan berita itu kepada sang raja seraya berkata, tahukah kamu bahawa apa yang kamu khawatirkan sekarang telah menjadi kenyataan? Demi Allah, kekhawatiranmu tidak ada gunanya kerana orang-orang sudah beriman. Yang dia takut, dia nak buat ni semua, dia bunuh rahib, dia bunuh kawan dia, dan dia nak bunuh pemuda ni tidak lain tidak bukan untuk apa ni? Untuk membasmikan ideologi yang sesat ni lah. Apa dia? Mentauhidkan Allah SWT, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang dia khawatirkan, supaya nanti orang tak terikut sama. Tapi sekarang berlaku apa yang dia khawatirkan. Jadi kemudian raja itu memerintahkan untuk membuat parit yang besar di setiap persimpangan jalan yang di dalamnya dinyalakan api. Yang bukan satu parit, ukhdud, ukhdud banyak. Jadi kurik, dan di dalamnya ada api yang besar. Kemudian dia perintahkan kepada siapa saja yang tidak mau kembali kepada agama mereka semula, dilemparkan ke dalam parit. Perintah itu pun dilaksanakan. Jadi ada seorang wanita yang berpegang teguh pada agama yang benar, dan dia membawa bayinya dan merasa sangat kasihan kepada anaknya kalau dia berserta anaknya masuk ke dalam parit. Satu perkara yang ajaib di sini adalah perkara ini berlaku dengan tanpa ada duduk dalam kelas, dalam masjid, buka kitab pun. Sekejap saja beriman melihat tanda tersebut. Lepas tu dikatakan kepada mereka, kalau kamu tak mau murtad, kamu akan masuk dalam api ni, dalam parit ada api. Tapi kita dapati bahawa ramai yang tak mau murtad, menunjukkan keimanan mereka keimanan yang benar. Jadi masalah iman ini lain, sebab sama dengan kisah tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Jadi mereka lihat mukjizat Nabi Musa AS, mereka tahu ini benar daripada Allah SWT, ini bukan sihir. Tongkat itu betul-betul jadi ular, bukan seperti tongkat mereka yang bohong-bohong lah jadi ular. Jadi mereka terus sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila diugut, akan disalib, dipotong tangan, potong kaki kanan, silah kiri. Mereka tetap tak berganjak daripada keimanan mereka. Jadi ini menunjukkan apa? Keimanan. Kalau Allah berikan petunjuk, tak ada orang boleh menyesatkan. Jadi wanita ini, ibu ini yang sedang mendukung anaknya, berkata kepada bayinya, dia rasa takut, rasa kasihan kepada anaknya. Maka bayi itu memujuk ibunya. Jadi bayi dalam dukungan itu, gendongan itu masih kecil lagi, belum boleh bercakap. Jadi dia berkata, wahai ibu, sabarlah, isbiri, fa innaki alal haq. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Jadi ini satu lagi tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh membuat siapa saja yang dia kendaki bercakap, termasuk bayi kecil ini. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan lebih daripada itu, bukan manusia saja Allah boleh buat cakap, binatang pun Allah boleh buat dia bercakap. Bahkan tangan kita, kulit kita semua boleh bercakap pada hari kiamat kelak. Dan hadis ini adalah hadis yang masyhur yang mentafsirkan ayat-ayat dalam surah Al-Buruj. Was-sama'i dhatil buruj, kutila ashabul ukhdud, an-nari dhatil waqud, hum 'alaiha qu'ud. Di mana Allah SWT kisahkan bahawa akhirnya Allah SWT telah membinasakan orang-orang ukhdud ini. Orang ukhdud ini orang-orang yang menggali parit. Jadi faedah atau pengajaran daripada hadis ini jelas tentang pentingnya bersabar dalam agama. Bersabar dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi faedah-faedah bagaimana telah kita sebutkan. Ada apa-apa soalan? Muka surat 156 kita baca sikit faedah-faedah yang disebut oleh Syekh Tamim rahimahullah taala dengan yang tengah-tengah tu. Surat 156. Dari hadis ini dapat diambil dalil bagi beberapa masalah berikut. Pertama, keimanan pemuda itu sangat kuat sehingga imannya tidak goyah dan tidak berubah sama sekali walaupun diancam oleh bahaya. Jadi inilah keyakinan yang mesti ada. Dan bukan mesti orang dah tua je baru iman dia kuat. Tidak, tu fahaman yang salah. Pemuda pun boleh kuat imannya. Antara yang masuk syurga dan dinaung oleh naungan Allah SWT pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya, antara dia lah pemuda yang soleh, beriman, nasya'ala ibadati rabbih, yang besar dengan beribadat pada Allah SWT. Sebenarnya itu yang harus diusahakan oleh para pemuda. Sebab kalau pemuda ni dia banyak masa dan dia banyak tenaga, kalau dia tak sibuk beribadat, cuba bayangkan apa yang dia akan sibuk. Dia mesti sibuk dengan hiburan, dengan apa semuanya, cari kumpulan ke apa ke. Sebab itu ubat dia tidak lain tidak bukan melainkan apa ni, banyakkan ibadat. Dialah yang kena banyak ibadat, banyak solat, banyak baca Quran, dan paling bagus sekali dia apa? Hafalkan Quran, belajar ilmu agama dan sebagainya. Lepas tu itu cara untuk dia menyelamatkan diri daripada fitnah-fitnah. Adapun orang yang dah berumur, dia lain sikit. Dia memang dah lemah. Lepas tu dia dah sibuk, tak ada time nak keluar sana, disko sini, disko sana. Jadi jadi isteri contohnya, dan macam-macam lagi dia ada. Yang bujang-bujang tu dia tak ada. Jadi dia kena apa? Dia kena sibuk dengan ibadat. Dan kalau dia betul-betul sungguh-sungguh dalam hal demikian, mungkin dia boleh melebihi orang yang apa ni? Orang yang tu. Yang kedua, di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yang mana Allah memuliakannya dengan diterima doa sehingga gunung berguncang dan menjatuhkan orang-orang yang hendak melemparnya dari puncak gunung hingga mereka terpelanting. Ini menunjukkan bahawa pemuda ini seorang yang mustajab doanya. Jadi kalau kita nak katakan ada kisah wali, inilah kisah wali yang sahih. Tak ada disebut kat sini apa ni ada tarikat apa ke kan, tak ada dia. Dia macam biasa je. Ketiga, Allah mendengar doa orang yang sedang dalam kesulitan jika dia berdoa. Itu dapat kita ambil daripada di sini. Jika manusia berdoa kepada Tuhannya ketika dia berada dalam keadaan sempit dengan penuh keyakinan, maka Allah akan mengkabulkan doanya. Jadi syaratnya apa? Dia doa dengan penuh keyakinan, dan Allah lah yang akan mengkabulkan doa orang yang sedang dalam kesempitan. Amma yujibul muttar idza da'ahu. Maka Allah akan mengkabulkan doanya. Maka dari itu Allah mengkabulkan doa pemuda itu. Bahkan orang kafir pun jika berdoa kepada Allah pada saat dalam keadaan sempit, maka Allah akan menerima doa mereka. Itu kita lihat dalam Quran banyak. Orang-orang musyrikin ni, dia sembah patung. Tapi dalam kesempitan, di tengah lautan, bila ada ribut taufan, kapal nak tenggelam, dia terus tinggalkan patung-patungnya tu. Dia tak sebut lagi, tak panggil lagi. Dia hanya panggil nama Allah. Dia seru Allah SWT. Dan Allah SWT kabulkan doa. Kita ada sebagian orang Islam dah dalam sempit, makin sempit, bas nak terbalik, bukan dia sebut nama Allah, dia sebut Ya Sidi, Ya Abdul Qadir Jalani, Ya Rasulullah, Ya Hasan, Ya Hussein, Ya Fatimah. Macam mana Allah nak kabulkan? Ya, makin teruk dia punya syirik bila dia dalam kesempitan. Baik, padahal dia tahu bahawa mereka akan kembali kepada kekafiran mereka, Allah kabulkan. Walaupun Allah tahu mereka akan lepas itu kafir balik. Misalnya ketika sedang naik perahu tadi, lalu ada badai menampar perahu mereka dengan keras, menampar perahu mereka dengan keras, lalu mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, mukhlisin lahuddin, maka Allah akan menyelamatkan mereka. Walaupun setelah diselamatkan, mereka akan buat syirik lagi. Allah menyelamatkan mereka kerana mereka percaya bahawa mereka akan kembali kepada Allah ketika berdoa, sedangkan Allah mengkabulkan doa orang yang sedang dalam kesulitan walaupun dia kafir. Keempat, manusia boleh mengorbankan dirinya demi kemaslahatan umum kaum muslimin. Ini yang penting. Macam mana? Pemuda itu menunjukkan kepada raja itu cara untuk membunuh dirinya. yaitu dengan mengambil anak panah dari tempatnya dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan dia nak dia bunuh diri. Di dalam hal ini Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala berkata, kerana itu adalah jihad di jalan Allah dan mengimankan umat. Perbuatan dia adalah bukan korbankan gitu bunuh diri, tak ada faedah. Tapi dia adalah jihad di jalan Allah dan mengimankan umat. Sebab dengan perbuatan tersebut dia akan apa ni, akan membuatkan orang ramai beriman pada Allah. Sedangkan dia sendiri tidak kehilangan apa-apa kerana kematian pasti akan datang. Baik di waktu dekat maupun di waktu yang akan datang. Sama dengan orang pergi jihad, adakah kita kata dia bunuh diri? Jawabnya tidak. Dilakukan demikian untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah. Baik, ada pun tentang apa yang dilakukan sebahagian manusia dengan membawa bom bunuh diri dan dengannya maju untuk membunuh orang kafir dengan cara meledakkan bom itu bersama mereka, ini termasuk bunuh diri yang konyol. Nanti kata na'udzubillah. Walaupun niat dia baik, kita doa semoga-moga apa ni diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hukum Islam terhadap perbuatan tersebut tetap haram dan berdosa. Bahkan lebih buruk lagi, yang kita tahu akibatnya adalah musuh akan apa ni ambil peristiwa itu sebagai apa ni sebab untuk membalas dendam. Jadi makin ramai orang Islam yang ditindas dan dibunuh, ditangkap dan sebagainya. Menyusahkan di mana. Jadi kalau jihad dia ada syarat-syaratnya, di bawah bendera, ini di bawah pemerintah ataupun apa ni panglima jeneral yang suruh kita buat macam itu. Kalau kita tak disuruh, mana kita boleh lakukan? Baik, barang siapa membunuh dirinya sendiri, maka dia akan abadi di neraka jahannam selama-lamanya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia membunuh dirinya bukan demi kemaslahatan Islam. Tapi dia bunuh kenapa? Dia bunuh semangat. Nak balas dendam orang terbunuh kat mana, Palestin, Afghanistan. Dia balas dendam. Jadi bunuh balas dendam lain dengan bunuh dan terbunuh dalam jihad. Jihad ada syarat-syarat dia, tak boleh ikut awal nafsu. Kita kalau expert naik kuda, dia suruh kita naik unta, naik unta juga. Tak boleh ikut awal nafsu. Kena taat kepada apa? Kepada general lah, kepada apa ni, pemimpin perang. Kalau kita pandai senapang, apa ni tadi disuruh apa? Apa ni panah pula. Kita tetap kena apa ni? Kena pakai senapang, tunjukkan jihad ni ikut apa ni? Ikut perintah. Kalau tak diizinkan oleh ibu bapa, tak diizinkan oleh ibu bapa, tak boleh pergi. Jadi macam-macam syarat-syarat menunjukkan bahawa jihad ni satu ibadat, bukan setakat balas dendam, setakat nak bunuh orang kafir yang dah bunuh orang Islam. Beza, beza sangat. Bagaimanapun kita tahulah, orang yang melakukan demikian tak mungkin semua niat mereka salah. Mesti ada niat dia yang betul. Cuma itulah yang kita harapkan, bahawa mereka ni diampunkan oleh Allah SWT. Tapi tak boleh diikuti perbuatan salah mereka, walaupun ada yang berfatwa boleh. Baik, kerana dia membunuh dirinya bukan demi kemaslahatan Islam. Kerana jika dia membunuh dirinya dan membunuh 10, 100 lah, atau 200 orang kafir, hal itu tidak bermanfaat bagi Islam dan tidak perlu menyelamatkan manusia. Ini kita lihat jangka masa panjang. Lain halnya dengan kisah pemuda itu. Bahkan tindakan bom bunuh diri itu mungkin lebih banyak menguntungkan musuh dan membesarkan hati mereka sehingga mereka mempunyai alasan untuk menggempur umat Islam dengan cara yang lebih dahsyat. Tapi pemuda itu memang yakin akan dapat apa? Akan buat orang beriman kepadanya. Baik, fenomena semacam ini boleh kita lihat dari apa yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap penduduk Palestin. Jika orang Palestin mati satu kerana bom bunuh diri dan membunuh 6 atau 7 orang Yahudi kerana keberanian mereka, hal itu tidak berguna bagi kaum Muslimin dan tidak memberikan manfaat bagi mereka yang meledakkan bom bunuh diri di barisan orang-orang kafir itu. Maka dari itu kami berpendapat bahawa apa yang dilakukan sebahagian manusia dengan meledakkan bom bunuh diri itu adalah termasuk membunuh jiwa tanpa hak, dan dia akan masuk neraka dan pelakunya bukan mati syahid. Akan tetapi jika seorang melakukan hal itu kerana takwil dan dia mengira bahawa itu boleh dilakukan, maka kita berharap semoga dia selamat dari dosa. kami tidak berani memastikan bahawa dia mendapat kesyahidan kerana dia tidak menempuh jalan kesyahidan. Tapi barang siapa yang berijtihad dan salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Itu apa ni kata-kata yang paling tepat dalam masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti di sini dahulu. Minggu depan tak ada, kita minggu lagi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.